Qala Ibnu Syihab rahimahullah. Pada pembahasan fi'il mudhari' dirofakkan ketika kosong dari amil nasab dan amil jawazim. Kemudian jelaskan di sana para ulama rahimahullah berselisih tentang tahqiqur rafi', yaitu amil yang menjadikan dia rafi' itu apa. Kemudian kesimpulannya bahwasanya yang benar adalah amilnya adalah kosongnya dia dari amil nasab atau amil jawazim. Kemudian sampai pada bantahannya perkataan Imam Al-Fa'lab rahimahullah. Baik, yaqul Ibnu Syihab rahimahullah, thumma yalzam 'ala al-madhhabaini ay yakuna al-mudhari'u marfu'an da'ima. Kemudian mengharuskan pada dua madhab, yaitu pendapat Al-Kasai dan Fa'lab, ayakunal mudhari'u, hendaknya mudhari' itu marfu'an da'ima, marfu' senantiasa, wala qa'ila bihi, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya dia adalah marfu' da'iman. Ini sudah dijelaskan. Qala Ibnu Syihab rahimahullah, wa yaruddu qaulal basriyyin, wa yaruddu qaulal basriyyin, dan membantah perkataannya ahli Basrah, membantah perkataannya orang-orang basriyyin. Basriyyin bilang apa, Ansor? Kuntatan kekan. Khair. Khair. Bapak juga ini. Ya. Kenapa? Al-Basra bilang apa? Gak ikut kemarin. Ibn Abi Asim. Kuluhu mahala, Pak. Hululuhu mahalal al-ism. Orang Basri yakul hululuhu mahalal al-ism. Baik. Wa yaruddu qawlal basriyin, dan membantah perkataannya orang-orang basriyin. Lihat bagaimana cara membantah qawlal basriyin yang mengatakan fi'il mudhari' itu marfu' li'annahu halla mahalal ism. Li'annahu halla mahal al-ism. Bagaimana cara matanya? Lihat. Irtifa'u, rafa'nya fi'il mudhari' fi nahwi, pada contoh halla yakumu. Ingat ini. Halla yakumu di sini, contoh ini adalah membantah qaulul basriyyin. Membantah qaulul basriyyin. Bagaimana segi bantahannya? Diperhatikan. Bagaimana segi bantahannya? Lihat. Li'annal isma la yaqa'u ba'da hurufit tahzir. Karena isim tidaklah jatuh setelah hurufut tahzir. Kalau isim itu enggak mungkin ada kata-kata halla zaidun. Enggak mungkin ada. Halla muhammadun. Halla apa ya khuanana aliyun, gak mungkin ada. Tapi kenapa ketika halla masuk pada fi'il mudhari' kontak rafa' itu kenapa? Kalau ada kata ala qaulika anta, bahwasanya fi'il mudhari' seperti yakun itu marfu' min ajl halla mahalal ism. Halla mahalal ism, saya pun halla di sini pasti dibaca yakuma atau dibaca majzum. Soalnya apa? Soalnya halla di sini enggak mungkin masuk pada isim. Nah, tapi ternyata posisinya Yakub, kenapa kok tetap rofa? Ngerti? Fa ala qaulika hanta ya alul basriyun, ala qaulika ala qaul basriyyi, tentu Yakub ini enggak boleh dibaca majrur, enggak boleh dibaca marfu. Enggak boleh dibaca rofa. Limaza? Kenapa enggak boleh dibaca rofa? Karena hal di sini itu enggak mungkin masuk pada isim. Berarti posisinya Yakub tidak yahlu mahal isim. Jadi enggak menempati kedudukan isim. Soalnya kalau Yakub antum buang terus ditambah terus diganti isim, enggak mungkin ada. Hal ini masuk pada isim itu enggak mungkin ada. Lah, ternyata ketika enggak mungkin ada, sedangkan dia masuk pada fi'il mudhari, kenapa kok tetap rafa itu kenapa? Ngerti maksudnya? Berarti menunjukkan bahwasanya rafa'nya Yakub bukan yahullu mahalal ism, bukan menempati kedudukan ism. Kalau andai kata ala qaulika itu menempati kedudukan ism, saya pun enggak masuk akal, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena sebelumnya itu ada hala. Sedangkan hala ini enggak bisa masuk pada ism. Ngerti? Ngerti enggak, Ikhwan? Hidir. Pandir, hidir. Belum hidir. Belum. Risalah, Ikhwan. Lihatin hidir, ini hidir. Nanti jangan ngelamun, hidir ya. Hidir ya. Baik, Ikhwan, insyaAllah. Ya. Ini singgurung. Ini anu saja. Sebagian ikhlas yang kata kelihatannya sulit memahami, ya dianjurkan sekali untuk setiap mau belajar itu sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah dimudahkan. Sebagaimana Imam Bukhari ketika mau masukkan apa hadisnya ke Bukhari, beliau sholat dulu 2 rakaat. Nah, ya nanti apa gampang sebenarnya. Insya Allah Taala jaluk ikhwan, jaluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti perhatikan makna Al-Basra ya. Apa Al-Basra? Yahullu mahalal ism. Fi'il mudhara ini kenapa dia dikatakan marfu? Amilnya dia itu rafa itu apa? Yang membuat dia rafa itu apa? Kata Al-Basra, karena fi'il mudhara ini apa? Menempati kedudukan ism. Maksudnya gini loh, maksudnya menempati kedudukan ism kan gini. Antum lihat kata-kata yaktubu ya. Yaktubu hadir ya. Nah, yaktubu. Ini kalau antum ganti Muhammad itu kan bisa toh. Nah, tapi kalau ada lan di atas di depan, lan yaktuba. Nah, yaktubu ini posisinya ketika kemasukan lan ini enggak menempati kedudukan ism. Paham ya? Paham? Ketika ada lan ya, lan yaktuba. Ah, ketika fi'il mudhari ini kemasukan lan, gitu ya. Ketika fi'il mudhari ini kemasukan lan, ingat, maka posisi fi'il mudhari ini enggak menempati kedudukan ism. Lu kok bisa? Karena antum hilangkan yaktubu, yaktuba, antum ganti Muhammadun, bisa enggak? Lan Muhammadun kan enggak bisa. Karena enggak bisa, maka yaktubu dibaca fathah soalnya ada lan. Tapi nah, sekarang bantahannya. Saya kalau asum katakan itu, bagaimana dengan contoh-contoh halak yak tubuh? Itu berarti sekarang antum kalau katakan, jadi sekarang antum berikan halak dengan lan. Halak di sini hanya bisa masuk pada fiil saja, nggak mungkin masuk pada isim. Lan juga enggak mungkin masuk pada izin. Kita nih ya, ini halal sama lan. Hidir ya. Hidir. Nah, setelah itu bagaimana posisinya, lihat. Kalau antum katakan fi'il mudhari itu marfu karena halal mahalal izin, ya kan? Menempati kedudukan izin, saya kun halal di sini itu enggak mungkin yak tubuh di sini ini, halal yak tubuh ini enggak mungkin dibaca rafa. Gak mungkin dibaca rafa. Loh, kenapa kok dibaca rafa? Karena posisinya di sini gak menempati kedudukan ism. Soalnya hala ini gak bisa masuk pada ism. Lah kalau begitu, hala yang tubuh ini aman amilnya kalau begitu. mana amilnya? Kalau antum katakan amilnya itu yahullu mahal ism, menempati kedudukan ism, berarti ini enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Coba antum buang yak tubuh, antum ganti Muhammadun kan enggak bisa. Hala Muhammadun kan enggak bisa. Karena enggak bisa, terus amilnya yak tubuh ini mana? Jelas? Abu Dhabir? Taman Dhabir? Ya jelas salah. Antum paham tak ya? Kalau tak paham, ulang lagi. Ada saburo. Baik, paham. Baik ini. Gimana? Pahamin tak ya? Harus apaan? Baik. Saya juga di sini pakai sin. Sin harfu tangfis. Ya, sin harfu tangfis. Sin harfu tangfis itu maksudnya apa? Fi'il mudhari kan? Ya enggak? Baik. Sekarang kalimat sayakumu. Sayak tubuh. Mana ada ceritanya harfu tangfis pada isim? Enggak ada ceritanya. Sin harfu tangfis masuk pada isim itu enggak ada ceritanya. Ya tak? Enggak ada ceritanya. Tapi sekarang bagaimana dengan saya, kumu? Mana amilnya sekarang? Kalau antum katakan amilnya itu ya hulu mahalal isim. Sedangkan pada contoh saya, kumu. Ya repot. Repotnya apa? Antum pulang, antum buang ya kumu. Antum ganti sama Muhammadun begitu. Ya enggak bisa. Pak Mansur, hari salat. Tapi ini, tapi jawaban Ibnu Hisham rahimahullah taala ini, sih faham dulu ini. Nanti ada bantahan lagi. Paham nggak ini, Ikhwan? Kalau antum ini paham, kita akan jalan lagi. Kalau ini nggak paham, jangan dulu. Yes, Imran, paham Imran? Teman Imran, paham nggak Imran? Awas. Paham ke bawah, kira-kira bawah. Yes, kata paham. Teman kata paham. Selanjutnya kalau gitu. Jawaban Ibnu Hisham rahimahullah ini kepada tafsir ini juga dikritik. Oleh siapa? Oleh Muhammad. Ya, oleh disebutkan oleh apa namanya Muhammad Muhyiddin. Ya, rahimahullah. Tuhan di sini ditulis. Qad ujiba an hadha al-i'tiradi bi anna ar-raf'a thabitun fil fi'l al-mudhari'i qabla dukhuli harfi tahdhiri alaih qabla dukhuli harfi tahdhiri alaih falamma dakhala harfu tahdhiri lam yughayyir ma kana ini perkataan Syekh Muhammad Muhyiddin dalam talik beliau pada kotor. Coba perhatikan. Qad ujiba, sungguh dijawab an hadzal i'tiraf. Aih, apa kan? Kritikannya siapa? Ibnu Hisham kepada Al-Basrah. Ah, berarti kan Ikhwan ini perlu perhatikan loh ini, perlu perhatian loh ini. karena nanti rentetannya bantah atau membantah. Ini sebenarnya enggak panjang ini. Iya, putar kitab ini aja. Makanya diperhatikan. Qad ujiba, sungguh dijawab. An hadzal i'tirad, atas kritikan ini. Kritikan apa? Kritikan siapa? Ibnu Hisham kepada Al-Basrah. Katanya, apa bentuk jawabannya? Bi anna raf'a thabitun fi fi'lil mudhari' qabla dukhul harfi tahdzibi 'alaih. Bahwasanya rafa itu wis tetap pada fi'il mudhari' sebelum masuknya huruf tahdzib 'alaihi. Maka ketika masuk huruf tahdzib enggak merubah makna keberadaan dia. Paham maksudnya begini? Maunya begini gini. Maunya begini. Kalau antum bikin contoh halayak tuh untuk membantah Al-Basrah enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Karena sebelum kemasukan hala dia sudah rafa. Jadi posisinya apa? Apa ya kawan? Posisinya apa? Sudah yahulu mahalal ism. Iya enggak? Iya enggak? Ketika kemasukan hala ya sudah enggak berubah, enggak apa-apa. Enggak ada kaitannya. Dia bukan amil yang merofakan, wala amil yang menjazamkan. Ya, biasa. Seperti zaidun yaktubu. Perkalimat yaktubu sebelum ada zaid awal ya rofa. Ada zaid juga apa yang enggak berubah. Mungkin enggak. Ngerti jawabannya, kawan? Dari kritikan antum Ibnu Hisham kepada Al-Basrah enggak mengena. Loh, gimana enggak mengena? Gimana enggak mengena? Baik. Kritikannya Ibnu Hisham kan kembali ke hala. Hala ini kan huruf yang harus masuk pada fi'il, fi'il saja. Enggak mungkin masuk pada isim. Jelas. Lah, ketika hala ini enggak mungkin masuk pada isim. Baik. Maka bagaimana posisi halayak tubuh? Maka yak tubuh ini ingga Ibnu Hisham pasti rofa. Lah rofanya apa? Pasti kosong daripada awamil nasab dan jawazim. Loh, gimana cara bahasanya Al-Basrah? Ini enggak mungkin yak tubuh ini yahulu mahalal ism. Loh, kenapa? Kok enggak mungkin? Karena halal di sini enggak mungkin masuk pada apa? Pada isim. Sebagaimana dicontohkan lan sama an. Nah, jawabannya berbeda antara lan dan antara apa? Antara hala. Berbeda. Sekarang anak kasih lan. Naam asal sebelum lan yak tubuh dibaca yak tubuh memang yakhulu mahalal ism. Tapi ketika kemasukan lan memang berubah. Alan ini amil yang menasabkan. Jadi yahulu mahalal ism itu berbeda sudah. Enggak lagi karena ada lan. Tapi kalau yak tubuh sama hala yak tubuh sebelum kemasukan hala dia sudah rafa. Yahulu mahalal ism. Adapun kemasukan hala, hala ini bukan amil yang merofakan, wala mudzamkan, wala menasabkan, ya sesuai dengan keadaannya. Ngerti enggak, kan? Ngerti enggak? Untuk jawabannya. Paham khair? Apa khair zahir? Apa khair al-khulasa zahir? Ayo khair jawab. Khulasanya ya. Gak banyak-banyak khulasanya saja. Al-Basrah ya. Nah, ya kalau hal itu. Nah. Ya. Jangan lupa aku khair. Khair, khair, jangan lupa khair. Kita ada khair lupa nak khair. Susah. Banyak minum madu, khair. kalau meraca ayat ini lancar. Said, lalu Said. Bagaimana dengan yaktu bulan, lam yaktu? Sebelum dia masukkan lan, dia memang dulu mahal. Akan tapi dikatakan lah kemasukan lan. Dan dia adalah amil yang menafikan. Lain dengan hala, hala enggak amil apa-apa. Amil enggak apa-apa dia. Menafikan enggak, menjazamkan enggak, ya sudah sama keadaannya. Nah, kan. Tapi, kalau Al-Basri memang kuat, cuma kasir dari lisannya orang-orang muridin tidak seperti itu, gitu aja jawabannya. Baik, huruf tahfidz maksud harus Allah ya, ada huruf tahfidz, ada apa belajarnya? Hah? Apa ya kawan? Kalau Allah huruf apa? Hah? Huruful haq. Hah? Iya. Iya saya nih. Hah? Huruf apa? Hah? Kan ada Allah sama Allah. Kalau Allah, apa yang kan hafur ma'is aj. Kalau satunya Allah apa? Satunya apa? Ma'is apa namanya? Al-Arab. Al-Arab. Harful Arab. Ya. Fawwa al-had. Ya had ma'luf. Ma'al lembut-lembut. Ma'al lembut. Kalau Allah hafur ma'is aj. Sedikit keras lagi gitu lah. Lupa ya kan? Tadi kan Iya. Iya. Terus? Nah, kalau misalnya ada lan kan nggak bisa. Iya. Nah, terus kalau saya nggak ada sama sekali semuanya nggak ada. Dari sisi mana? Nggak adanya maksudnya nggak ada semuanya maksudnya apa? Ya seperti ini halnya kan nggak ada fungsinya sama sekali. Iya. Artinya ya pun tetap. Papa. Dan apa? Mahal apa ya apa hulunu mahal istimu dari sisi mana? Jadi dari sisi nggak bisa menerima. Ah, berarti gini Muhammad, ini yang menunjukkan lemahnya Qaul Basri. Tapi kalau tinjauan dari sabitnya rofa tetap rofa dia. Kalau sebelum ada hala itu kan, sebelum ada hala dia kan rofa. Lah rofanya kan yakulu mahalal izin, gitu kan? Sehingga ketika kemasukan hala, berarti kan dia sebenarnya kan sudah apa? Sudah rofa. Ah, sebagaimana Zaidun yang tubuh. Masa ada Zaidun, Zaidun kan enggak ada. Gitu loh, Ahmad. Jadi apa? Jadi hala itu disendirikan dulu aja. Jadi sebelum ada hala, dia yak tubuh. Ah, yak tubuh, maka dia sudah yakulu mahala licum. Ah, ngerti kan? Lah cuma ketika kemasukan hala, ya enggak berfungsi apa-apa. Oh, namanya bukan dia bukan amil apa-apa. Lain dengan lan. Kalau yak tubuh, memang asal sebelum kemasukan lan, dia yakulu mahalal isim. Nah gitu kan? Tapi ternyata ada lan. Lan inilah yang merubah dari amil satu ke amil yang lainnya, maka dia menjadi kena masuk. Nah gitu loh. Itu maunya. Jadi sebenarnya kalau di dalam-dalamnya ya, onwai iskal. Tapi kalau ala kol alisadil muribin, gampang iskal. Kholas. apa namanya maksud daripada amil langsung dan amil jahsin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa yungsabu bilan, fi'il mudhara itu dinasabkan dengan lan. Contoh lan nabraha, lam mengqada al-kalamu, ketika selesai pembahasan, alal halati tentang keadaan, allati yurfa'u yang dirobakkan fiha di dalam keadaan itu, apa al-mudhari'u fi'il mudhari'. Hari ketika selesai membahas fi'il mudhari', kapan dirobakkan, sudah selesai, langsung Ibnu Hisham rahimahullah tanna, menduakan atau menomorduakan, melanjutkan yang kedua, bil kalami, membahas alal halati, keadaan alati yungsabu fiha, yang dia dinasabkan fiha di dalam keadaan itu. Jadi ketika Ibnu Hisham rahimahullah membahas tentang keadaan fi'il mudhari, kapan dirokakan, ketika selesai pembahasan ini, beliau langsung tanna, menyebutkan yang nomor dua, tentang pembahasan, kapankah fi'il mudhari itu dinasabkan. Nah, diantaranya adalah wadhalika, kapan fi'il mudhari yang, kapan fi'il mudhari dinasabkan itu kapan. Wadhalika, dan yang demikian itu, ila dakhala alaihi, apabila masuk alaihi atas fi'il mudhari, harfun min hurufi arba'atin, dari huruf empat ini. Jadi fi'il mudhari itu dinasabkan, dia fi'il mudhari itu dinasabkan kalau kemasukan satu huruf dari huruf-huruf empat ini. Wahiya, apa itu empat huruf itu apa? Wahiya lan, wa kai, wa idan, wa an, lan, idan, kai. Ini termasuk huruful mudhara'ah atau huruful nawasib, amil nawasib, amil-amil yang menasabkan. Ini diantaranya ada empat. Ana bilang diantaranya. Wa bada'a bil kalami, lalu Ibnu Hisham rahimahullah memulai membahas ala lan, pada kata lan. Beliau bahas pada kata lan di awal kali. Kenapa beliau kok memulai lan? Li'annaha mulazimatun limnasbi, karena lan itu senantiasa huruf yang menasabkan. Karena itulah beliau mendahulukan lan daripada kai, daripada idan, dan daripada an. Bikhilafil bawaki, berbeda dengan selainnya. Kalau kai enggak senantiasa nasab, wala idan juga enggak senantiasa nasab, wala an juga enggak senantiasa nasab. Oleh karena itu, beliau tidak mengawalkan atau mendahulukan. Maksud insyaAllah. Wa khatama bil kalami, dan beliau mengakhiri bil kalami dengan pembahasan ini ala an, litu lil kalami alaiha, karena pembahasan an itu panjang. Karena panjang, beliau akhirkan. Baik, Zarul. Ibu Nisa memulai apa, Zarul? Hah? Kenapa dengan lan? Senantiasa menasabkan. Senantiasa dia adalah huruf nasab dan menasabkan. Dan di akhir apa, Zarul? An. Kenapa an diakhirkan? Ah, antai akhir. Kapan fi'il mudhari nasab? Amil nawasib. Maaf. Qala al-musannif rahimahullah. Di sini perhatikan, ini agak sulit sedikit, enggak sulit lah, insyaallah biar gampang lah, insyaallah. Walan harfun, lan ini huruf. Yufidun nafya wal istiqbala bil ittifaqi. Lan di sini itu huruf nafi, menafikan. Wal istiqbala, dan istiqbal. Lan di sini ikhwanana huruf nafi dan dia masuk pada fi'il mudhari' dan bentuk penafiannya itu istiqbal masa yang akan datang, menafikan masa yang akan datang. Baik, bukan menafikan masa lampau atau masa yang akan datang, lah masa sekarang, tapi dia adalah menafikan istiqbal, menafikan masa lampau, masa yang akan datang. Zaman kada dua, zamanul madhi wa zamanul hal dan zamanul istiqbal. Adapun yang di sini, apa yang fungsi daripada zaman ini adalah yang nomor tiga, yaitu istiqbal. Lan enggak menafikan madhi wala menafikan hal, tapi menafikan apa-apa yang akan datang. Wa hadha bil ittifaq. Wa la yaqtadi ta'yidan, tadi kan. Dan lan di sini ketika berfaedah nafi dan istiqbal ini tidaklah menuntut ta'yidan. Artinya penafian ta'yid, menafian yang ta'yidan. Ana punya ta'yid yang benar ta'bid. Ana punya ta'yid di sini. Dep yang benar takbid. Soal bu takbid. Perhatikan di sini. Lah di sini huruf nafi dan istiqbal. Tapi istiqbalnya yang dinafikan oleh lan itu enggak takbid selama-lamanya. Paham salah kan? Paham maksudnya? Lan di sini ia menafikan. Menafikan masa yang akan datang. Tapi penafian masa yang akan datang ini tidak kok selama-lamanya. Tidak. Ya istiqbal itu ada masa terbatasnya. Berarti ada masa terbatasnya, bukan menuntut ta'yidan. Bukan menuntut ta'yidan. Faham? Ta'bidan ya. Nah, khilafan lizzamakshari. Berbeda dengan pendapatnya Zamakshari. Di dalam kitabnya Unmu Zajihi. Ya kalau kan keliru itu. Dalam kitab beliau Unmu Zajihi. Zamakshari. Di dalam kitab Unmu Zajihi. Menyatakan bahwasanya lan itu penafian yang apa ya khonana? Penafian yang fungsinya adalah istiqbalan ma'at ta'bid. Masa akan datang tapi disertai dengan selama-lamanya. Mahfum insyaAllah di sini. Ya khonana, saya ditulis benda kali itu. Qala Ibnu Ishaq rahimahullahu taala fil Mughni. Ad-da'wa hadhihi ad-da'wa bila dalilin. Halamannya lupa ya biasanya. Tapi kayaknya ada disebutkan di talik buku-buku itu. Wa qala Ibnu Malik rahimahullahu al-hamil lahu ala at-ta'bid i'tiqaduhu. Alhamillahu ala ta'bid i'tiqaduhu fi lantaroni. Intah ay annallah lan yura hatta fil akhirah. Hatta fil akhirah. Nah, berarti kan di sini Zamakshari yaqul anna lan yufid ta'bid selama-lamanya. Ini kata Ibnu Hisam, ini omongan ini la dalil alai orang dalil. Omongan Jamak dari yang menyatakan lan itu menafikan selama-lamanya ini ga ono dalili. Kata Ibnu Malik rahimahullah, hamil ya, pendorong yang membawa Jamak dari menyatakan ini ketika bahas Abraham lantaroni. Ingat lantaroni? Allah itu ketika Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat Allah, kata Allah lantaroni. Lantaroni. Ngerti? Jamak dari mengatakan kata-kata lantaroni, hey Musa, kamu tidak akan bisa melihat saya. Dibahami oleh Jamak dari atas etikotnya Asyairah, etikotnya mereka-mereka yang salah itu, maka di sini lan ini yufid, yufid takbid, ay Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakal bisa dilihat selama-lamanya hatta yaumul kiamah. Hatta bilakro. Isdalil, kal lantaroni. Lantaroni, lantaroni. Ingat-ingat? Wais isyuna, lan isyuhid, yufid takbid. Selama-lamanya, idan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa bayangkan dilihat pada hari kiamat sampai akhirnya. Kenapa ya khana? Kenapa? Karena lan di sini yufid itu tak takbir. Ini benar apa salah ini? Bantanya salah apa? Gitu. Lah, ya benar juga. Cuma bantahannya ayat itu sendiri. Ayat itu sendiri lantaran ini terus apa ya kan? Ketika Allah apa? Silja balik lah itu. Apa Allah punya? Balik kenapa? Walakin bur ila jabali fa in istaqarra makana fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ayat sebelumnya sudah jelas. Walakin bur ila jabal, tapi lihat di gunung, fa in istaqarra makani, apabila telah tetap tempatku, gitu kan, jabal itu, fasau fatarani, maka kalau akan melihat aku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, gunung gak mampu untuk bisa apa? Bisa, apa ada sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, gak bisa. Berarti ayat sebelumnya membantah kepada orang-orang mereka, yaitu Jamak Sari yang mengatakan, lan ini li ta'bid. Andai kata, lan ini li ta'bid, ngapain Allah mengatakan, lihatlah kalau gitu di gunung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa untuk melihat di gunung. Kemudian Allah menampakkan dirinya di gunung itu, tapi Musa enggak mampu. Karena gunung itu akan hancur dan dia langsung pingsan. Enggak mampu melihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya, Allah, bagaimana tidak kata Rasulullah SAW, apa hijabu nar, penghalang antara nur, Allah itu ditutupi dengan nur, dengan cahaya. Andai kata ini cahaya dibuka, tentu apa ya? Tentu cahaya ini akan bisa membakar ya sepanjang pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya berarti akan terbakar semuanya di dunia ini. Kenapa? Karena pandangan Allah kepada seluruh yang ada di dunia ini lah. Ya gak mampu. Gitu lah. Apalagi organ tubuhnya di dunia itu gak mampu untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat, kalau di akhirat organ tubuh Allah ganti, sehingga dengan organ ini mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat untuk ashabul jannah. Paham Tuhan, lewat gak ini? Lewat gak ini? Di mana lewat ini? Di sahih mus? Di sulus sunnah? Maksudnya sulus sunnah? Sulus sunnah. Nama ya kan? Mampu insyaAllah. Lanjut. Fal khulasa, Jamak tadi mengatakan lan itu li ta'bid karena didasari dengan keyakinannya yang keliru, keyakinannya ahlu bid'ah bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat. Wala ta'tidan khilafan lahu fi kasyafi, dan juga lan itu tidak berfaedah ta'kid menguat berbeda dengan yang dia katakan Jamak Sari di dalam kitab kasusnya. Jamak Sari zahirnya kayaknya punya dua kaul. Kalau dalam kitab Unmuzajihi mengatakan takdir, kalau mengatakan, kalau beliau katakan dalam kitab Kasyaf, itu takdir. Apakah ada perbedaan antara takdir dan takdir? Ada enggak? Ada enggak, Ikhwan? Jawab tidak ada. Sebenarnya sama omongannya. Antara takdir buat takdir. Ditulis, Ikhwan. Arada bitakid ma yasmalu at-takid alladhi huwa nihayatu at-takid fala yambahi ayyuhmala ala at-takid la yasmalu ala ta'bid fala hada fala tunafi baina kalamaihi fi kitabaihi unzur yasin ala al-faki unzur yasin ala al-faki wa lihada qala as-sujai rahimahullah وهو التعبيد تابعان فذكر di sini. Jadi jangan sampai disalahpahami. Antara takdir dan takdir itu ada perbedaannya, keliru. Sehingga kalau orang itu membaca Zamak tadi punya dua qaul katanya. Qaul pertama li takdir dan qaul kedua li litakid, itu keliru pemahaman ini. Paham? Wa innamal maqsud, yang dimaksudkan di sini adalah ya qulu at-takid itu ma'at-takid. At-takid ma'at-takid. Agada, bukan berdiri sendiri. Ai annalan itu berfaedah, takid menguatkan yang disertai dengan takbid. Jadi selama-lamanya disertai dengan takid. Jadi bukan jadi untuk menguatkan makna takbid gitu saja. Terusnya, at-takid kan penguatan si takbid kan. Ini bukan kok kau jadi atau kau berdiri sendirilah. Wa innama takbid, wa innama takid ada untuk menguatkan makna takbid. Jadi intinya zaman sehari itu hanya mengatakan satu apa satu, yaitu tak takbid. Dan itu bermakna takbid kata hakot. Ada pun kau takbid dan sekedar menguatkan makna takbid. Hakada at-taqid hadza ikhwanana untuk menguatkan makna taqid saja walaisa makna taqid sendiri wa taqid sendiri. Faham ada kan? Ketahuilah ini. Insyaallah paham Muhammad. Jadi ingatin anak, ini enggak ada ya kan nanya ma'am kan mana di sini? Enggak jauh-jauh ini enggak keluar dari jalur. Insyaallah taala. Baik jelas. Baik. Jelas. Ringkasnya apa? Makanya Sujai mengatakan qala Zamakhsari qala analan litakbid. Sesekali tak takbid gitu saja. Karena yang ngerti bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang wak at-takbid ay disertai dengan takid. Hakada, Allah bukan kok qaul dua takbid dua takid lah. Sama aja artinya. Bal qauluka. Ini keliru semuanya. Omongannya Zamakhsari keliru. Bal qauluka bahkan perkataan kamu lan akuma, kata-kata lan akuma ya muhtamilun, ada kemungkinan. Baik, ana ulangi lagi dulu sebentar supaya kita paham ini. Perhatikan ya, bahwasanya lan kita jelaskan tadi annau yufi taba annafyu wal istiqbal gitu kan ya Pak. Tapi perhatikan, kadang-kadang datang di dalam Al-Quran atau hadis, lam di sini itu bermakna takbid. Faham? Itu datang. Tapi itu bilqoroin. Adanya korna-korina. Sebagaimana surat apa itu? Hah? Apa itu? Apa? Hah? Naam. La yakhluqu dzubaba. Lan yakhluqu apa sebenarnya, Pak? Apa sebenarnya? La ilaha illallah. Sebenarnya lan yakhluqu dzubaba. Hah? Duriba masalun. Fastami'ulaha. Apa? Ya. Innal ladzina yad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la yastami'u la. Hah? Serta selamat selalu selamat. Hafalan itu keras kayak itu semuanya. Baik. Berarti kan sekarang ana ambil intinya saja. La yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya orang-orang yang kamu minta dari selain Allah Subhanahu wa taala ini lan yakhluqu dzubaba. Mereka-mereka ini tidak bakal bisa menciptakan alat. Apa kalian ini bagaimana, Pak? Hah? Istiqbal atau takbid? Kalau antum katakan istiqbal, berarti penafian ini hanya sementara. Kalau besok bisa menciptakan al-tubat. Awal bagaimana, Pak? Hah? At-takbid? Kalau jawab, bimakna takbid. Nah. Loh, lakin hada makna ta'bid bilqara'in. Anul qara'in. Karena orang-orang yang selain Allah Subhanahu wa taala, qara'in aqliyah marufah, qara'in yang lain al-Qur'an wa sunnah menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala enggak bakal bisa menciptakannya. Selama-lamanya enggak bakal bisa. Maka ini yufidu ta'bid tanwil bilqara'in. Ingat ya, Man? Tapi kalau asal khariyah anil qara'in sunyi daripada koran-koran yang ada, maka enggak mungkin lan ini di mana takbid wahada. Barang siapa yang menyatakan di takbid begitu saja tanpa koran, fawwa dakwa bila dalilin. Jelas insyaallah. Tabihan. Bal bal qauluka lan aku mah. Perkataan kamu lan aku mah muhtamilun, ada ihtimal. Leanturida, kamu itu ingin bidalika dengan kata-kata lan akuma. La annaka la takumu abadan, kamu itu enggak mau berdiri selama-lamanya. Ketika itu mengatakan lan akuma atau lan akul, lan akulah, aku enggak makan. Tidak ada simal, kamu itu enggak makan selama-lamanya. Menafikan dari anta, enggak makan, ini simal. Wa istimal yang kedua, wa annaka la takumu fi ba'di azminatil mustaqbal. Dan perkataanmu itu tadi, bahwasanya kamu itu tidaklah berdiri, menafikan kamu itu hanya sebagian waktu-waktu yang akan datang saja. Ay menafikan sebagian waktu yang akan datang saja, enggak selama-lamanya. Jadi ada istimal. Itu katanya. Wa huwa muwafiqun liqaulika, dan ini mencocoki perkataan kamu la akum, ini persis dengan kata-kata la akum. Kata-kata la akum juga seperti itu, bisa abadan dan bisa apa? Bisa fi azminatil mustaqbal saja. Fi adami ifadatit ta'kid, yaitu sama dengan la akum, tidaklah berfaedah at-ta'kid ai ta'bid ta'kid ma ta'bid. Jadi la sama ada dengan la, ini tidaklah berfaedah takkid ma'at takbid. Baik insyaallah ikhwan, fal qulasa. Tapi ini ikhwanana, perhatikan. Ini ala qaul Ibnu Sam rahimahullah. Tapi ulama yang lainnya lah annalan hukum asal enggak ada dua ihtimal. Annalan hukum asal tidak ada dua ihtimal. Hanya satu ihtimalnya. Apa itu? Oh, yufidul istiqbal. Apa kok? Tidak ada istimal yufidul ta'bid wa yufidul azminatil fi apa? Fi ba'd azmina faqat. La, wa innama khalas bahwa yufidul istiqbal faqat. Hakada Ibnu Malik rahimahullah dalam kitab Al-Ziyah juga condong dengan ini kaul. Bahwasanya lan itu adalah isyufid yufidul istiqbal faqat. Hari ketika ada mengatakan lan akul, lan akul, lan akula, gak mungkin selama-lamanya, gak ada mungkin istimal selama-lamanya. Itu pasti asalnya adalah bimakna lan istiqbal, lan. Kecuali ada qara'in. Kalau ada qara'in, nah, kita gak ada iskal. Tapi kalau biadamil qara'in, maka hukum asal bahwasanya lan itu yufid, yufid, yufidu nafjal istiqbali tokot tanpa selama-lamanya. Hada wa'ifan qawul sahih insyaAllah. Jadi enggak ada istilah ekstremal itu enggak ada. Naam. Wala taqa'ulan. Dan enggak mungkin lan ini jatuh lib doa'i pada doa. Khilafat libni sarraj. Jadi lan ini tidaklah jatuh bimakna doa. Berbeda dengan Ibnu Sarraj. Ibnu Isam di sini khuanana. Di dalam kitab Qatar di sini. Menafikan lan ini enggak mungkin bimakna doa. Ngerti? Tapi beliau dalam kitab Al-Muhdi. Apa? Mengatakan lan ini kot ya'ti li doa. Wa kot ya'ti li nafsi li istiqbal. Dikasih tanda ya khuan. Biar nanti enak. Ibnu Isam gampang lihat virusnya. Tablan gampang. Virusnya atau lihat virus. Tablan ketemu nanti. Tuan. Ibnu Isam rahimahullah. Rajaha fil mughni. Anna lan kotakti li doa. Kotakti li doa. Baik. Jadi. Beda-beda di sini. Di sini mengatakan ini. Dan beliau di Mughni mengatakan. Apa ya Wan? Ya'ti li doa. Ya'ti li doa. Waqat ya'ti. Apa namanya? Waqat ya'ti li doa. Waqat ya'ti. Laisa li doa. Wala hujjata lahu. Kata Ibn Isam. Wala hujjata lahu. Dan tidak ada hujjah. Lahu bagi Ibn Sarraj. Yang mengatakan lan itu li doa. Bima stadalla bihi yang mana Ibnu Sarraj berdalil bihi dengan keberadaan lan itu li doa min qaulihi ta'ala tadi perkataannya Allah Ta'ala qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil musyrikin. Perhatikan di sini qala rabbi ya rabku bima an'amta dengan apa-apa yang kau telah berikan nikmat alayya atasku. Falan akuna hunalan dari doa kata Ibnu Sarraj. Falan akuna maka mudah-mudahan saya tidak menjadi bahiran pembantu lil mujrimina kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dari sini ingda Ibnu Sarraj analan bentuk penafian tapi mengandung doa. Nafi tapi mengandung doa. Akada falan akuna mudah-mudahan aku tidak menjadi. Jadi ada unsur nafi, tapi bimana doa. Ini kata Ibnu Sarraj. Dan ini dibantah oleh Ibnu Isam rahimahullah. Enggak seperti itu. Nah. Baik. Mudayan Ibnu Sarraj mendakwahkan. Anna maknahu bahwasanya makna ini ayat. Faja'alni la akunu. Jadikan aku ya Allah. Tidaklah aku menjadi. Jadikan aku falan akuna. Jadikan aku mengharap. Berdoa dia berdoa kepada Allah. Falan akuna mudah-mudahan aku. Jadikanlah aku. Orang-orang yang tidak menolong kepada orang-orang yang muslimin. Sebagaimana engkau telah berikan kekuatan kepada aku. Nikmat kepada aku. Mudah-mudahan nikmat yang engkau telah berikan kepada aku ini. Aku tidak menolong. Menjadi penolong. Kepada orang-orang yang berbuat dosa. Itu makna yang dikatakan oleh Ibnu Sarraj rahimahullah. Ah, Ibnu Isa membantah itu keliru. Enggak ada. Ya, Ibnu Isa mengatakan tidak ada hujjah bagi antum ya Ibnu Sarraj berkaitan dengan ini ayat itu enggak ada hujjah bagi kamu. Loh, kenapa enggak ada hujjah Ibnu Isa? Qal li imkani hamliha 'ala an-nafil mahdi. Karena memungkinkan membawa lan di situ bermakna nafi murni. Enggak ada nafi yang bermakna doa. Kata Ibnu Isam, rahimahullah ta'ala. Falan akuna di sini. Enggak bisa, enggak ada hujjah bagi kamu Ibnu Sarraj. Kenapa enggak ada hujjah Ibnu Isam? Karena lan akuna di sini memungkinkan kita bawa bermakna nafi murni. Yang enggak ada istilah doa. Ngerti maksudnya? Ngerti enggak, Fan? Ngerti? Ingat loh ini. Ini mulai sulit loh. Kita ini loh. Baik. Kalau begitu, terus artinya gimana Ibnu Isam? Kalau diartikan apa? Kalau diartikan salat aku tu makna murni, yaitu maka saya tidak akan begitu. Tidak akan usah pakai lagi doa. Kampung doa salat aku nama maka tidaklah aku akan menolak dan selesaikan itu. Tidak ada butuh mana doa. Wayakunu dalika, tentu artinya siapa ini? Wayakunu dalika dan adalah artinya kalau di mana nafi murni adanya muahadatan minhu, adanya perjanjian minhu dari orang ini ilallilahi kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat kepadanya, kemudian ada muahadah dia berjanji dari dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah yudhahira, supaya dia tidak menolong mujriman, orang-orang yang mujrim, jazaan sebagai balasan litilkan nikmat, terhadap nikmat itu allati an'ama biha, yang allati un'ima biha, yang dia telah diberikan nikmat biha dengan nikmat alai atasnya. Fa'akan ada muahadah janji karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya, maka bentuk perjanjiannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan menolong kepada orang-orang mujrim. Itu selesai sudah mananya. Enggak usah diartikan, jadikanlah aku ya Allah karena engkau telah berikan nikmat aku ya Allah, jadikanlah aku ya Allah, mudah-mudahan aku enggak menolong orang-orang mujrim. Kan gitu mananya doa. Ini enggak bisa. Bisa di mana ya Allah? Ya sebagaimana engkau telah berikan nikmat kepadaku ya Allah, aku berjanji ya Allah, enggak bakal membantu apa? Orang-orang mujrim. Kan enak gitu. Itu kata Indonesia merahmatullah taala ya kan. Ngerti enggak kan anak? Kalau kita lihat bahwasanya lan ini kadang-kadang bagaimana doa ya bisa saja gitu. Ala qauli Ibnu Hisam yang ada dalam kitab buku ini, lan itu kadang-kadang li doa, kadang-kadang li nafi murni, ya bisa aja li doa. Kan enggak salah juga artinya. Enggak salah juga, dan tafsirnya juga enggak salah juga. Ngeri ya, enggak salah juga. Berarti kan enggak salah. Mengelihat. Baik, jelas. Walahiyah murakkabatun, dan bukanlah hiya yaitu lan murakkabatun, tersusun dari la samaan. Lan di situ itu bukanlah dua huruf dari lan samaan, bukan, ya. Fahudifatil hamzatu takhfifan, maka hamzah ini dibuang karena takhfifan. Mana hamzah mana ini? Hamzah mana ya? Hamzah pada an dibuang karena ringan lah gitu. Wal alif menarik padalah dibuang liiltiqa isakina, ini karena apa? Ketemu dengan dua sukun. Enggak seperti itu. Lan adalah yuk huruf lan itu saja mabsutah, ya, lan huruf mabsutah, lan mabsutah dibentangkan, ya lari gitu saja, sudah selesai. Wa satu huruf, bukan susunan dua huruf. Khilafan lil Khalil, berbeda dengan omongannya Khalil. Kalau Khalil mengatakan lan itu asalnya la sama an. Wa aslu la, perhatikan, dan bukan lan ini asalnya la, bukan. Fa'ubdilatil alifu nunan, maka alif diganti dengan nun. Jadi asalnya la, alifnya ini diganti dengan nun. Khilafan lil Farra, berbeda dengan pendapat Jafar Farra. Di sini kan anak antum ungdur, antum lihat al ungdur di sudur, ungdur al sudur Rab Muhammad Mukhidin ala hadzal qaul, ala hadzal qaul. Enggak ana tulis karena panjang ya kan. Ana kasih rujukan saja. Ibnu Hisam atau Muhammad Mukhidin rahimahullah dalam kitab Sudurul Dhahab, enggak usah lama, ini gampang. Lihat agung Sudurul Dhahab kecil aja kok. Lihat sirisnya selesai sudah. Maksudnya kasih ndelok iya kan. Kalau anu tanya sama Qasim itu punya Sudurul Dhahabnya dia. Ini sekolah punya Sudurul Dhahab. Saya punya Sudurul Dhahab. Salam punya. Baik. Jadi khulasanya ya Muhammad Mukhidin rahimahullah taala dalam kitab Ta'liq beliau ala Sudur membantah pendapat selain ini. Pendapat yang mengatakan lan, yuk lan itu saja satu huruf, belajar lan itu saja. Enggak ada lan huruf gini, walakini, walakini. Tapi insyaAllah, Evan, sampai di sini dulu. Adapun kai ini panjang. Kai ini sedikit dinasa panjang ini. Jadi anak cukup untuk besok insyaAllah. Kira-kira faham ini kalau kasih kita kan? Bisa habis? Faham sih? Faham sih? Terima kasih.